But well, you can say this is just a story about the blue generations who wants to grow up, and we call the mess anak menteng. Anak menteng, agaknya sholat sih jalan petantang tenteng. Punya duit gocap, ngaku punya punya goceng. Nyolong mobil bokap di tempeleng. Kelepak, aduh, bokap gua galak banget sih. Anak menteng, banyak duit cuma dipakai buat cengkeng. Selepet kanan kiri, otaknya jadi Einstein. Dipikirnya masa depan enteng. Apa bilang begitu? Tapi itu hanya cerita di TV saja. Lo jangan pada percaya, nanti ikut gila. Lo mau tahu gak cerita anak menteng yang beneran gimana? Gak pernah dengar ya? Wah keren gak? Ini yang aslinya begini nih. Gimana coba? Benar. Anak menteng, cantik-cantik, seger-seger, babua kaleng. Bau wangi dandanan mentereng-rentereng. Cepat keriting gondrong, tetap keren. Namanya juga anak menteng. Ini bukan hanya cerita di TV saja. Lo harus kudu percaya. Awas kalau enggak. Anak menteng, generasi biru, katanya anak soleng. Bikin bokap nyokap geleng-geleng. Mau jadi apa nanti kamu? Bikin mata guru jadi jereng. Tuh kan pada melotot aja sih. Bikin teman-teman pada nyimeng.